بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فائدة: ما هي الرضعة التي يحصل بها العد وما مقدارها؟ Pembahasan berikutnya adalah apakah susuan yang dengan itu teranggap atau dihitung, wama miqdaruha, dan apa ukurannya. Asy-syari' dzakara ar-rad'ah wa atlaqaha ila ma ya'rifuhu an-nas wa ya'uddunahu rad'ah. Syariat menyebutkan tentang persusuan dan dibiarkan secara mutlak. Apa maknanya mutlak? Tidak dirincikan. Dikembalikan kepada apa yang dikenal oleh manusia. Wa ya'uddunahu rad'ah, yang mereka manusia menganggapnya sebagai rad'ah. Warad'ah ma'naha, sedangkan rad'ah sendiri maknanya adalah al-marrah min ar-rad'at, sekali nyusu. Kal aklah min al-akalat, seperti kalimat aklatun yang maknanya sekali makan. Wasyurbah syurbatun min asyurabat, sekali minum. Wannas la ya'uddunahu al-akalah illa al-wajbatat tammah. Sedangkan manusia ketika berbicara aklatun atau ketika menyebutkan syurbatun, maknanya adalah sekali makan, sekali minum. Kalau cuma nyicip, paham nyicip, ambil sedikit, itu tidak dianggap aklatun, tidak dianggap syurbatun kalau cuma sedikit. Tetapi kalau benar-benar makan, ada lauknya, ada nasinya, sampai kenyang, itu baru dikatakan sekali makan. Sahih. Wa kadzalika ar-rad'ah, demikian pula persusuan atau nyusu dalam bahasa Arab rad'atun, artinya sekali menyusu. Tentunya al-wajbatut tammah, wajbah yang sempurna. Sawa'un takhallalaha qiyam, sama saja apakah diselingi berdiri atau istighalin yasir, atau kesibukan sedikit. Au qata'aha li'aridin, atau terputus karena sesuatu, terputus karena sesuatu yang tiba-tiba, arid. Tsumma raja'a ilaih, kemudian kembali kepadanya, tetap dikatakan aklatun li'annahu lam yukmilha. Fahakadha ar-rad'ah, demikian pula ar-rad'ah. Jadi kalau dikatakan aklah, sekali makan. Kadang-kadang orang makan, tengah-tengah tersedak, bangun, pergi, minum sebentar, kemudian balik lagi, makan lagi. Itu sekali makan apa dua kali makan? Sekali makan. Walaupun qata'a, walaupun qata'aha bi syai'in 'arid. Atau dia berdiri sejenak, ngambil sendok, ngambil garpu, kembali. Itu juga sama. Tetap tidak dianggap dua kali makan. Tetap dikatakan sekali makan. Wa in qata'aha li'aridin aw istighalin yasir, atau kesibukan sedikit, tiba-tiba tengah makan ada SMS, jawab dulu, setelah jawab makan lagi, tetap sekali makan. Wa kadza ar-rad'ah, demikian pula sekali susuan adalah nyusu sampai selesai, sampai kenyang. Walaupun terputus karena sesuatu hal, nangis, tersedak atau apa, kemudian lanjut kembali, itu masih dianggap satu, tidak dianggap dua. Fasahih annaha la tuhsab rad'atun illa ma rad'ahu as-sabi. Ini barakallahu fikum, manusia ketika berbicara tentang bahasa lughatan secara etimologi ini aklah, demikian pula rad'ah. Tetapi yang benar bahwa yang namanya susuan yang menjadikan mahram, la tuhsab rad'ah illa ma rad'ahu as-sabi, tidak dianggap sebagai satu rad'ah kecuali yang biasa dilakukan oleh seorang bayi kepada ibunya. Harus seperti seorang bayi yang menyusu pada ibunya. Tsumma tarakahu li ghairi 'arid, kemudian berhenti. Li ghairi 'aridin, bukan karena sesuatu. 'Arid bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena tersedak, bukan. Benar-benar dia sudah tidak mau lagi. Wala syaghilin, bukan pula karena kesibukan. Bal an tibi nafsin warai, bahkan karena kesukarelaan dia si bayi, atau karena rai. Rai itu kenyang air, kenyang minum. Kalau bahasa Arab itu ada kenyang makan, ada kenyang minum. Kenyang makan apa? Syabi'a, syab'an. Kalau kenyang minum, rai, rawa. Rawa, rai. Baik. Kalau bahasa Indonesia, kenyang makan, kenyang. Kenyang minum, kenyang. Ada lagi selain kenyang? Bahasa Indonesia, kembung. Lain lagi kalau kembung, penyakit. Itulah lengkapnya bahasa Arab. Barakallahu fikum. Wa huwa madhhab Syafi'i wa hiya riwayat ats-tsaniyah 'an al-Imam Ahmad. Inilah madhab Syafi'i dan ini madhab yang kedua dari Imam Ahmad dan didukung oleh Ibnu Qayyim di dalam Al-Hadi. Apa itu kitab Al-Hadinya Ibnu Qayyim? Kadang-kadang dijuluki Al-Hadi. Padahal judul yang masyhur Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Dari kata hadyi khairil ibad dijuluki dengan Al-Hadi. Waqtaraha Syaikhuna Abdurrahman Al-Sa'di. Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Abdurrahman Al-Sa'di. Amma idza naqalathul murdi'a min sadyin ila sadyi. Kalau sang ibu yang menyusui memindahkan bayinya dari teteknya yang kanan ke teteknya yang kiri, atau dari tetek yang kiri ke tetek yang kanan, auja'ahu ma yulhihi tsumma tarakahu, atau datang sesuatu yang melalaikan si bayi kemudian ditinggal, au nahwu dzalik, dan yang sejenisnya, fa sahih anna hadhihi al-massah la tu'addu rad'ah. Maka yang demikian, yang benar bahwa massah tersebut tidak teranggap kalau berhentinya bukan karena kenyang, bukan karena rai, tapi karena sesuatu. Waqtalafa al-ulama fi waqt ar-radha' ila ma yata'allaq bihi at-tahrim. Kemudian para ulama juga berselisih tentang waktu menyusui yang menjadikan mahram. Walahu fi dhalika aqwal. Dan dalam masalah ini juga ada sekian banyak pendapat. Walakin allati tasluh lil bahth wal munaqasha, tetapi sekian banyak pendapat yang pantas untuk dibahas, yang pantas untuk kita sebut. Wa yustanad ilal adillah, yang berdasar pada dalil-dalil, adalah arba'atu madhahib, empat madhab. Wahia, yang pertama, anna radha'al mu'tabar wa makana fil hawlaini faqat. Yang pertama, susuan yang menjadikan mahram adalah di umur satu hari sampai dua tahun. Yakni dengan dalil naam haulaini kamilain. Nyusu itu dua tahun. Tani, huwa makana fis sigari. Pendapat kedua, pokoknya ketika masih kecil. Walam yuqadiruhu bizaman. Mereka tidak membahas waktunya kapan sampai tahun keberapa, umur keberapa. Pokoknya masih kecil. Masih umur menyusui. Karena ada yang 3 tahun juga masih menyusui. Ada yang 4 tahun juga masih menyusui. Al-Salis. An-Radha' yuharrim walau kana lil-kibaril balig awis-syai. Pendapat ketiga, bahwasanya susuan bisa menjadikan mahram walaupun orang dewasa. Balik, sudah balik, atau syekh bahkan sudah tua, bisa menjadikan mahram kalau susuan. Ya jangan kalian bayangkan menyusunya dengan menetek. Kalau orang dewasa, ya diberi segelas begitu, kemudian diminum. Fadhahaba ilal awwal. Berpendapat dengan pendapat pertama, haulaini kamilain, adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wa sahiba Abu Hanifah, dan dua saudara Abu Hanifah. Nama Abu Yusuf dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ini dua sahabat dekatnya Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Wa sahha an Umar, dan disahihkan pula riwayatnya dari Umar dan Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah dan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Waruya al-Syabi, diriwayatkan pula dari Imam Syabi, wahwa qaul Sufyan wa Ishaq wa Ibn al-Mundhir. Fama daliluhum? Istadallu ala dalika biqaulihi ta'ala. Dalil mereka, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na al-awladahunna hawlaini kamilain. Dan para ibu-ibu menyusukan anak-anaknya sampai dua tahun yang sempurna. Liman arada an yutimmar radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuan. Faja'ala tamamur radha'ah haulaini, maka sempurnanya di dalam ayat ini, sempurnanya persusuan adalah setelah dua tahun. Fala hukma lima ba'daha, maka enggak ada hukumnya kalau menyusu setelah dua tahun. Wala yata'allaq bihi tahrim, maka enggak berkait dengan masalah pengharaman atau kemahraman, tidak berkait dengan kemahraman. Dalil kedua, istadallu bi hadzal haditsis sahih alladhi ma'ana qabla hadzal hadits, yang bersama kita. Innamar radha'atu minal maja'ah, sesungguhnya yang namanya persusuan itu ketika bayi itu membutuhkan susu. Maja'ah, kelaparan, maksudnya membutuhkan susu. Umur berapa bayi membutuhkan susu? Ya dua tahun pertama, ketika di tahun-tahun yang pertama dan kedua. Wa muddatul maja'ah, dan waktu maja'ah, waktu butuhnya sang bayi untuk susu, hiya makana fil haulaini, yaitu pada dua haul. Yang ketiga, mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas secara marfu', la radha'a illa ma kana fil haulaini. Ibn Abbas menyatakan tidak ada persusuan, maksudnya yang memahramkan, kecuali pada haulaini, pada dua tahun pertama. Artinya bayi yang berumur satu tahun sampai dua tahun. Wa fi sunani Abi Daud, dan juga dalam riwayat Abi Daud dari hadis Ibn Mas'ud juga secara marfu', la yuharram au la yuharrim min ar-radha' illa ma anbata al-lahm wa anshaza al-'azam. Tidak akan memahramkan persusuan kecuali yang menumbuhkan daging dan mengeraskan tulang. Yang menumbuhkan daging, mengeraskan tulang itu di umur-umur bayi 1 tahun, 2 tahun. Waradul kabir, adapun orang dewasa yang menyusui, layan butul laham, tidak lagi menumbuhkan laham. Walayan syurul azam, tidak pula mengeraskan tulang. Mengapa? Karena orang dewasa sudah tidak lagi tumbuh. Berarti ada bahasa lain. Apa itu? Masa pertumbuhan. Umur berapa masa pertumbuhan? Ya bayi. Nah, waruya an ibn Umar, diriwayatkan pula dari Ibn Umar dalam Ibn Musayyib, dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa daliluha ula, dan diriwayatkan oleh mereka, dalil yang mereka pegang adalah apa yang diriwayatkan dalam 2 kitab sahih. Annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, innama arradha'u minal maja'ah. Ibn Umar, Ibn Musayyid, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpegang dengan innamar radha minal maja'ah. Fayaqtadi umumahu annahu madama at-tifl ghidha'uhu al-laban. Maka sangat jelas maknanya umum, dengan keumuman anak manapun yang masih tumbuh, yang masih dibesarkan dengan susu. Anak yang dibesarkan dengan susu umur berapa? Ya itu tadi, 1 tahun, 2 tahun. Anna dhalika ar-radha' muharram. Persusuan seperti itu menjadikan mahram. Wa huwa nadharun jayyid, dan itu pandangan yang bagus. Wa ma'khadhuhu qawi, dan cara pengambilannya juga kuat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillah taala. Wallahu taala alam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira.